Jatuhnya ke balu. Yeah. Bersama Mama Cantik Sosial. Ya, kami masih setia. Bapak Hajat, Amiani Sosial. Bersama Mama Cantik Sosial. Thank you. Terima kasih. Bapak Hacet.